Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala An-Nawawi rahimahullah, babun nahyi 'anil takallufi wa huwa fi'lu wa qawlu ma la maslahata fihi bi masyaqqatin. Bab An-Nahyu, larangan 'anil takalluf, untuk bersikap takalluf. Wahuwa fi'lu wa qawlu, dan takalluf artinya perbuatan dan perkataan, ma la maslahata fihi, yang tidak ada maslahatnya, bi masyaqqatin, dia lakukan dengan masyaqqah, dengan kepayahan. Jadi An-Nawawi rahimahullah menyebutkan bab ini sebagai salah satu al-manahi yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sikap takalluf. Dan ini seperti kata Nawawi rahimahullah, mencakup perkataan atau perbuatan, qaulun wa fi'lun, perkataan atau perbuatan yang la maslahata fihi, sesungguhnya tidak ada maslahat pada perbuatan atau ucapan tersebut, namun tetap dia lakukan dengan masyaqqah, dengan susah payah, dengan membebani diri untuk tetap melakukannya padahal tidak ada maslahatnya. Nah, ini sesuatu yang terlarang dalam agama kita. Diterangkan pula oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya, at-takallufu ma'nahu takallufu syai' wa muhawalatu ma'rifatihi, membebani diri pada suatu perkara, berusaha untuk mengetahuinya, lalu dia tampakkan pada orang-orang bahwa dia mengetahuinya padahal dia tidak mengetahuinya. Nah, ini dalam satu bab, satu contoh sikap takalluf, yakni takalluf dalam bab ilmu. Terkadang seseorang tidak mengetahui suatu perkara. Mungkin dia ditanya suatu masalah, atau mungkin dia dihadapkan kepada suatu masalah, kemudian dia tampakkan bahwa dia mengetahuinya. Dia membebani diri untuk menerangkan bab tersebut padahal dia tidak menguasai bab itu dan dia tidak mengetahuinya. Nah, ini adalah salah satu contoh takalluf. Yakni hal ini takalluf dalam ucapan atau dalam bidang ilmu. Nah, ini terlarang. Begitu pula takalluf dalam bab-bab yang lain, baik dengan ucapan seperti yang tadi dicontohkan maupun dengan perbuatan. Ya, seperti yang dilarang oleh Nabi SAW, sebagian para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang ingin membebani diri dengan sebagian ibadah yang tidak sesuai dengan contoh Rasulullah alaihissalatu wassalam, walaupun niatnya ibadah tapi tidak ada contohnya dari Nabi, kemudian mereka memaksakan diri ingin melakukannya, maka hal itu termasuk dilarang, dan Nabi SAW melarang mereka untuk melakukan hal-hal tersebut karena itu bukan wilayah mereka, seperti misalnya puasa, wisal, dan yang lain. Ikhwan fi din rahimakumullah, An-Nawawi rahimahullah menyebutkan terkait hal ini, qala Allah ta'ala, qul ma sa'altukum 'alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul, katakanlah, ma sa'altukum 'alaihi min ajrin, tidaklah aku meminta kepada kalian atas hal itu, min ajrin, meminta suatu upah, wa ma ana minal mutakallifin, dan tidaklah aku tergolong minal mutakallifin, dari orang-orang yang membebani diri. Ini surat Shad ayat yang ke-86. Di situ Allah Subhanahu wa taala menceritakan salah satu dari nabi-nabinya alaihissalatu wassalam. Disebutkan di dalam kisah tersebut bahwa para nabi di satu sisi mereka tidak mengharapkan upah dari manusia, tidak mengharapkan imbalan dari manusia ketika mereka mengajak kepada kebenaran, dan mereka juga bukan tergolong al-mutakallifin, orang-orang yang membebani diri dalam bab ini. Ya, semua yang mereka sampaikan berdasarkan ilmu yang Allah berikan. Tidak ada sesuatu yang mereka upayakan sendiri, seolah-olah mereka tahu padahal mereka tidak tahu, bicara tanpa ilmu dalam bab agama. Tidak. Tidak ada seorang nabi pun yang seperti itu. Dan sikap seperti itu, bicara dalam bab agama seolah-olah dia tahu padahal tidak ada ilmunya, ini termasuk takalluf, membebani diri. Dan itu bukan sifat para anbiya. Para anbiya alaihimussalatu wassalam, mereka hanya menyampaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala apa yang diwahyukan kepada mereka, itu yang mereka sampaikan. Nah, begitu pula tentunya pewaris para nabi, para ulama, tentu mereka mencontoh para nabi, dan itu yang semestinya mereka lakukan. Dalam bab ilmu, dalam bab din, dilarang seorang melakukan takalluf. Kalau dia tidak mengetahui, katakan saya tidak mengetahui. Kalau dia mengetahui, tidak boleh disembunyikan ilmu ketika diperlukan. Disebutkan oleh Nawawi rahimahullah ucapan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qaal nuhina 'anit takallufi, rawahu al-Bukhari. Ibnu Umar mengatakan nuhina, kami dilarang, 'anit takallufi, untuk bersikap takalluf. Kami dilarang untuk bersikap takalluf. Ya. Nah, kami dilarang artinya siapa yang melarang? Tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan seperti ini dihukumi marfu'. Dihukumi marfu' artinya dinilai bahwa ini adalah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun ucapan seorang sahabat, karena tersirat di sana suatu makna, ya, yaitu ada yang melarang. Dan tidak lain yang memerintah dan melarang ketika itu adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga nuhina, kami dilarang artinya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anit takallufi, untuk bersikap takalluf. Ya. Kemudian juga disebutkan di sini oleh Nawawi rahimahullah ucapan Abdullah bin Mas'ud yang melarang sikap ini. An Masruq rahimahullah qala dakhalna ala Abdullah bin Mas'ud. Dari Masruq, semoga Allah merahmatinya, dia mengatakan dakhalna ala Abdullah bin Mas'ud, kami suatu saat masuk menemui Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Faqala, maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, man alima syai'an falyakul bih, siapa yang telah mengetahui sesuatu, katakan yang dia ketahui, sampaikan ilmu yang dia ketahui. Wa man lam ya'lam, dan siapa yang tidak mengetahui, falyakul, hendaknya dia mengatakan Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Fa inna minal ilmi an taqula lima la ta'lamu Allahu a'lam. Sungguh termasuk bagian daripada ilmu engkau mengatakan pada perkara yang engkau tidak tahu, Allahu a'lam, Allah yang maha tahu. Qala Allahu ta'ala li nabiyyihi, Allah telah berfirman kepada nabinya untuk mengatakan, qul ma sa'altukum 'alaihi min ajr wa ma ana minal mutakallifin. Katakanlah, aku tidak meminta atasnya suatu pemberian dan upah. Wa ma ana minal mutakallifin, dan aku tidak termasuk orang-orang yang membebani diri. Nah, lihatlah di sini nasihat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, siapa yang mengetahui sesuatu, siapa yang sudah punya ilmu, mengetahui hukum-hukum, falyakul bih, katakan, ucapkan, sampaikan ketika dia tahu. Apalagi ketika ada pertanyaan dan dia tahu hukum yang ditanyakan, maka tidak boleh dia menyembunyikan. Man katama ilman uljima bilijamin yaumal qiyamah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, man katama man su'ila an ilmin fakatamahu, siapa yang ditanya tentang suatu ilmu padahal dia mengetahuinya, maka dia akan dikekang dengan tali kekang dari neraka di hari kiamat kelak. Maka tidak boleh dia sembunyikan ilmu yang dia ketahui. Tapi ketika dia tidak mengetahui, jangan dia memaksakan diri untuk menjawab sesuatu yang tidak dia ketahui. Cukup dia katakan Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu, Allah Maha tahu. Dan ini seperti kata Abdullah bin Mas'ud, justru bagian daripada ilmu. Ketika kamu mengatakan Allahu a'lam, saya tidak tahu, Allah yang lebih tahu pada perkara yang kita memang tidak tahu, ini bagian daripada ilmu. Dia tahu sikap yang benar seperti itu. Dan dia tahu kalau dia memaksakan diri justru berakibat buruk pada dirinya sendiri, tanggung jawab di sisi Allah Azza wa Jal. Kalau dia memaksakan diri akhirnya mengucapkan sesuatu yang tidak benar, akibatnya dia akan mempertanggungjawabkan di sisi Allah Azza wa Jal. Dia telah melakukan suatu larangan yang berat, bicara tentang agama tanpa ilmu. Makanya dulu para ulama kita rahimahumullah, dicontohkan Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, ketika didatangi oleh orang dari jauh lalu ditanya, ya, Imam Malik ditanya olehnya sekian pertanyaan yang dia bawa dari rumah, titipan orang-orang di kampungnya untuk ditanyakan kepada Imam Malik. Sampai bertemu dengan Imam Malik dan ditanya. Ternyata Imam Malik rahimahullah tidak mengetahui jawabannya. Dia pun mengatakan, la adri, saya tidak tahu. Pertanyaan berikutnya, Imam Malik juga tidak tahu. Dia pun menjawab lagi, la adri, saya tidak tahu. Sampai sekian pertanyaan, semuanya ternyata Imam Malik tidak mengetahui jawabannya. Dan dia tetap mengatakan, la adri, saya tidak tahu. Akhirnya orang itu pun mungkin merasa kecewa, ya. Dia pun mengatakan, saya datang dari jauh, diutus oleh kaum saya untuk menanyakan ini kepada Anda, dan ternyata Anda mengatakan tidak tahu. Bagaimana ini? Maka Imam Malik mengatakan, sampaikan kepada mereka bahwa Imam Malik tidak tahu. Ya. Nah, itu para ulama kita rahimahumullah. Kalau memang tidak tahu, bagaimana mau memaksakan diri untuk menjawab, ya, lebih ringan mengatakan saya tidak tahu dibanding mesti menjawab yang nanti akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berat sekali, ya kan? Di akhirat tanggung jawabnya berat. Kalau sampai dia mengatakan sesuatu diikuti oleh manusia, ternyata banyak yang mengikuti, ternyata berakibat macam-macam. Mungkin berakibat diambilnya harta seseorang, ya, berdasarkan fatwa tersebut. Berakibat macam-macam, buntutnya panjang. Nah, itu berakibat tanggung jawab yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang mengetahui beratnya tanggung jawab itu, sehingga pilihlah yang ringan. Kalau tidak tahu, katakan la adri, saya tidak tahu. Dan seperti kata ulama, justru la adri adalah nisfu al-ilm, ini setengah daripada ilmu. Ya. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, ini contoh takalluf dalam bab agama, takalluf dalam bab ilmu. Dan disebutkan oleh para ulama, sikap-sikap seperti itu justru akan sikap takalluf dalam bab ilmu itu yang mengakibatkan berbagai kerusakan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyebutkan dalam kitab Al-Fatwa Al-Hamawiyah, kanu yakulun ma afsadad dunya wad-din illa arba'ah. Dulu orang-orang itu mengatakan, tidaklah menyebabkan kerusakan dunia dan agama kecuali empat golongan. Ya. Tidaklah menyebabkan kerusakan urusan duniawi dan urusan agama kecuali empat golongan. Yang pertama, nisfu mutakallim. Yang kedua, nisfu faqih. Yang ketiga, nisfu lughawi. Yang keempat, nisfu tabib. Ya, siapa mereka? Empat golongan ini. Yang pertama, nisfu mutakallim. Ya. Al-mutakallim, ya biasanya ini maksudnya adalah orang yang bicara tentang apa? Usuluddin. Prinsip-prinsip agama, bab akidah, bab keyakinan disebut mutakallim. Terkadang disebut seperti itu, ya. Ketika dia itu hanya nisfu, setengah mutakallim, artinya apa? Ilmunya belum sempurna, ilmunya belum matang. Sementara dia berbicara dan takalluf tadi, membebani diri bicara pada perkara-perkara yang dia belum sampai ilmunya. Nah, akhirnya apa akibat dari ucapan-ucapannya? Akibatnya adalah orang berkeyakinan dengan keyakinan yang salah, keyakinan yang keliru. Kenapa? Karena yang mengajari ilmunya baru setengah-setengah dan sudah berani bicara pada perkara-perkara yang ia kurang menguasai. Nah, hancurlah keyakinan-keyakinan umat disebabkan nisfu mutakallim. Ya, hancur keyakinan umat, rusak keyakinan umat disebabkan orang yang belum mumpuni bicara bab akidah, dia memberanikan diri untuk bicara dalam bab akidah yang belum dia kuasai. Yang kedua, nisfu faqih. Nisfu faqih ini artinya apa? Setengahnya faqih. Faqih ini orang yang ahli fikih, ya, bicara dalam bab hukum, hukum halal dan haram, hukum terkait dengan sholat, zakat, puasa, haji, ya, hukum warisan, hukum jual beli, hukum apa namanya, al-ijarah, sewa menyewa dan lain-lain. Nah, ini nisfu faqih. Dia belum matang dalam menguasai ilmu-ilmu hukum, tapi dia berani berbicara dalam bab-bab hukum yang dia belum matang menguasai bab tersebut. Akhirnya, ya, dia pun menyebabkan kerusakan agama seseorang. Orang-orang akhirnya memahami hukum dengan keliru, memahami hukum dengan keliru. Yang halal bisa dianggap haram atau sebaliknya, yang wajib bisa dianggap sunnah padahal wajib, yang haram mungkin dianggap makruh padahal haram. Nah, rusak gara-gara nisfu faqih berbicara. Orang yang belum matang dalam ilmu fikih bicara pada perkara yang belum dia kuasai. Wa nisfu nahwi. Nahwi ahli bahasa Arab. Ya, ahli bahasa nahwu. Ini baru setengahnya juga, belum menguasai ilmu tersebut. Kemudian ya bicara atau mengajar yang dia belum begitu menguasai. Mungkin bagian-bagian tertentu dia sudah paham, tapi yang lain belum dikuasai. Nah, ketika yang seperti ini kemudian menerangkan kepada manusia hal-hal yang belum dia kuasai, akhirnya bahasa Arab orang-orang pun menjadi kacau. Ya. Karena yang mengajari juga belum matang dalam bab yang diajarkan itu. Yang keempat, nisfu tabib. Nisfu tabib, setengahnya dokter. Ya, dia belum tuntas dalam ilmu kedokterannya. Dia baru setengah. Tapi sekali lagi telah memberanikan diri untuk mempraktekkan sesuatu yang belum dia kuasai, sehingga berakibat merusak kesehatan. Ya. Nah, ini empat golongan. Yang pertama, nisful mutakallim. Ya, nisful mutakallim merusak, yufsidu al-adyan, merusak agama orang. Nisful faqih yufsidu al-buldan, setengahnya faqih merusak negeri. Kenapa? Karena kalau hukum agama tidak dikuasai benar, akhirnya berakibat apa? Banyak perbuatan yang merusak justru. Akhirnya negeri akan menjadi hancur. Yufsidu al-buldan. Kemudian nisfu nahwi, setengah ahli bahasa, yufsidul lisan, merusak lisan, merusak bahasa. Yang keempat, nisfu tabib, yufsidu al-abdan. Ya, setengahnya tabib, setengahnya dokter, ini akan merusak fisik manusia. Nah, semua itu kalau kita ringkas, kembalinya kepada sikap apa? Takalluf. Sikap takalluf, memaksakan diri, membebani diri untuk melakukan sesuatu yang dia belum kuasai. Ya, memaksakan diri untuk melakukan sesuatu yang di luar kemampuannya, akhirnya terjadilah kerusakan-kerusakan ini. Oleh karenanya tadi disebutkan bahwa syariat melarang sikap takalluf karena akibatnya fatal. Ya, dalam bidang apapun sikap takalluf akibatnya adalah fatal, sangat berbahaya. Kalau begitu, ahibati fillah rahimakumullah, kita lakukan apa yang kita mampu, apa yang kita kuasai, apa yang kita memang membidanginya. Ya, sesuatu yang belum kita pelajari, belum kita ketahui, belum kita kuasai dalam bab din maupun dunia, kita upayakan untuk menguasainya terlebih dahulu, kemudian baru melakukannya. Ya, dan Allah Azza wa Jal juga mengatakan dalam ayatnya, fattakullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Ya, sebatas yang kita mampu kita lakukan, yang di luar kemampuan kita Allah tidak membebani sesuatu yang di luar kemampuan kita.